Piye? Ayu ora? Kurang ayu apa gak? Mantep ora? Lek mantep gak oleh tukaran goyang jame lagi ya. Oke, Tita, Brahma Shida. Kok lemes mas? Ada satu lagu spesial buat semuanya. Kita jalan-jalan ke bukit ya. You can make it. So ngobrol. Memandang alam sekitarnya. cocok dengan